إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masuk hadis yang kelima. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Makki rahimahullahu taala fi kitabih Umdatul Ahkam An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حديث متفق عليه. dari sahabat Jabir ibn Abdullah semoga Allah meridai keduanya, dia mengatakan anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridainya kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah, beliau memiliki kebiasaan salat isya al-isya al-akhirah, ini salat isya. Beliau memiliki kebiasaan salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yarji'u ila qaumihi. Kemudian beliau kembali ke kaumnya. Ya, kaumnya Bani Salimah. Fayusalli bihim tilkas salah. Kemudian beliau salat mengimami mereka tilkas salah. Tilkas salah, yani isyarat kepada salat yang disebut di sini al-isya al-akhirah. Kemudian beliau mengimami mereka, mengimami kaumnya salat tersebut. Baik, jadi dari apa yang diberitakan oleh sahabat Jabir di sini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ini bukan sesuatu yang sifatnya kadang-kadang ataupun apalagi jarang, bahkan di sini digambarkan ya sesuatu yang biasa beliau lakukan, sehingga adanya anggapan bahwa mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu dari apa yang biasa dilakukan oleh Mu'adz, ini tertolak. Terlebih datangnya sebagian riwayat yang menyebutkan tentang seseorang yang mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang panjangnya salat Mu'adz ketika mengimami mereka. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya marah dengan menyatakan fattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau hendak memunculkan fitnah ya wahai Mu'adz. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan Mu'adz ketika mengimami kaumnya dari sisi beliau melakukan ini. Tapi yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah panjangnya bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Mu'adz. Kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadithi Jabirin anna Mu'adz bin Jabalin kana yusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-isya ila akhir al-hadith. Pada hadis Jabir ini di mana beliau menceritakan bahwa Mu'adz beliau biasa salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat isya. Pada hadis ini di antara faedah yang bisa dipetik, kata beliau, fihi jawazu i'adati salati. Di sini menunjukkan bolehnya mengulangi salat. Bolehnya mengulangi salat. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda lirrajulaini, kepada dua orang sahabatnya. Di mana kejadiannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai mengimami salat mendapati dua orang sahabat tersebut berada, jadi di luar jamaah, di dalam masjid. Ya. Maka beliau meminta untuk dipanggilkan, ya, dua orang tersebut, yang menunjukkan bahwa ya dua orang tadi tidak ikut dalam sholat. Ya. Maka keduanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketakutan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin." Fasalliya ma'ahum. فإنها لكم نافلة فإنها لكم نافلة. Demikian lafaz hadisnya. Nabi tidak menyatakan فإنها لكم, فإنها لكم نافلة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا صليتما في رحالكما, apabila kalian berdua telah menunaikan salat, fi rihalikuma, fi manzilikuma. Ya, jadi jika kalian telah menunaikan salat di rumah-rumah kalian. Ya, kita sering mendengar kalau muazin azan pada saat hujan, ya. Selain sallu fi buyutikum, apa? Sallu fi rihalikum. Ar-rihal maknanya al-manzil. Ya, tempat tinggal. Apabila kalian berdua sudah melaksanakan salat di rumah kalian, tsumma ataituma masjidan, masjida jama'atin. Kemudian kalian mendatangi masjida jama'atin, jadi mendatangi masjid dalam keadaan sedang dilaksanakan salat berjamaah. Ya, sedang dilaksanakan salat berjamaah. Fal yusalliya ma'ahum, maka hendaklah, ya, fasalliya ma'ahum, alafu fasalliya ma'ahum, maka hendaklah kalian berdua salat bersama mereka, jadi bersama kaum muslimin yang sedang melaksanakan salat berjamaah tersebut. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dua sahabat tadi dan mengingatkan, ya, untuk mereka bergabung. Fa innaha lakum nafilatan. Karena sungguhnya salat tersebut bagi kalian itu sebagai nafilah, sebagai salat sunnah. Ya, sebagai salat sunnah. Dari sini kita mengetahui bahwa ketika seorang mengulangi salatnya, sebagaimana pada kejadian ini Mu'ad bin Jabal mengulangi salatnya, mengimami kaumnya, bahwa yang fardu itu yang pertama, ya, yang beliau laksanakan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan yang pertama yang nafilah, yang sunnah, bukan. Ya, terlebih lagi di sana, ya, ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza uqimatish shalah fala salata illa al-fariidhah." Ya, jika iqamah telah dikumandangkan untuk salat, maka tidak ada salat kecuali salat yang fardu, salat yang wajib. Dari sini menunjukkan bahwa yang fardu atau yang wajib yang pertama tadi. Adapun ketika Mu'ad mengimami kaumnya, beliau meniatkan itu untuk sunnah. Nah, dari sini, dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di, "Idza shallaitum fi rihalikum tsumma ataitum masjida jama'ah fa shalliya ma'ahum." Menunjukkan bahwa jika seseorang berada, ya, di dalam masjid, kemudian ada salat jamaah, meskipun dia sudah menunaikan salat tersebut, maka dia wajib untuk, ya, ikut. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dua sahabat tadi, kemudian mengingatkannya dan memerintahkannya. Mereka yang sering diingatkan dan masyayikh yang hadir dalam daurah-daurah kita juga sering mengingatkan terkait dengan kekeliruan dari sebagian ikhwanuna pada momen-momen daurah. Jadi mereka menjamak, ya, dalam keadaan yang mereka tinggal di situ, kemudian ketika ada sholat berjamaah mereka tidak ikut berjamaah, ada sebagiannya ngobrol, ada sebagiannya tidur atau tidur-tiduran, yang tentunya hal yang demikian, ya, tidak sejalan dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pada hadisnya ini, di samping memunculkan kesan negatif di masyarakat, yang diantaranya anggapan, ya, mereka orang-orang yang tidak perhatian, ya, dengan sholat, ya, pada kondisi orang sedang sholat sebagian dalam keadaan tidur ataupun tiduran, ya. Dan tentu, ya, di antara sebab utamanya ini kejahilan sebagian ikhwah terhadap hadis yang semisal ini. Adapun perkara yang misalnya mereka di luar masjid, ya, ini lain perkara. Yang kami bicarakan di sini ini terkait dengan mereka yang berada di dalam masjid, ada sholat berjamaah, tetapi mereka tidak ikut sholat dengan alasan sudah melaksanakannya atau sudah dijamak. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Wala fi waqtin nahyi," walaupun yang demikian terjadi, ya, pada waktu terlarang, ya, kita sudah mempelajari waktu-waktu yang terlarang terkait dengan melaksanakan salat, ya, di antaranya ketika matahari terbit, ya, hingga naik, ya, satu tombak. Kemudian ketika matahari sudah hampir terbenam, ya, hingga terbenamnya. Kemudian ketika matahari persis ya, di atas kepala, ya, belum masuk zuhur. Ini tiga waktu terlarang. Nah, jika kita mengetahui bahwa di sana ternyata ada waktu-waktu yang dilarang untuk seorang melaksanakan sholat, padahal kita tahu sholat adalah ibadah. Ya, sholat adalah ibadah. Ketika seorang melakukan sesuatu yang dia niatkan ibadah daripada perkara yang di sana dilarang, tentu ini menjadi dosa. Ya, menjadi dosa. Sehingga kalau ada alasan sebagian orang yang mengadakan acara-acara yang bidah, ya, pada hari-hari kematian, dan ketika diingatkan, ya, mereka menyanggah dengan alasan masa orang baca Al-Quran kok dilarang, orang membaca kalimah thayyibah kok dilarang, ya. Nah, ketahui di sana bahkan Nabi SAW sendiri melarang, ya, sebagian dari sholat dilaksanakan pada waktu tertentu. Beliau SAW melarang untuk kita membaca Al-Quran pada saat sujud. Ya. Apakah berarti Nabi SAW melarang dari ibadah? Kan tentunya tidak. Ya. Karena itu kita katakan kepada mereka bahwa yang kita larang itu bukan ibadahnya, tetapi melakukan sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzalika idza kana li'aridin. Ayat yang demikian yakni dibolehkannya, ya, seseorang mengulangi sholatnya meskipun pada waktu yang terlarang, kalau, ya, ada sebuah peristiwa tertentu, arid, ya, peristiwa tertentu, momentum tertentu. Wa amma qasdul masjid li'adati lil'iadati fa makruhun. Adapun kata Al-Imam Sa'di, seseorang menyengaja untuk mendatangi masjid lil'iadah, ya, untuk i'adah, mengulangi. Jadi menyengaja untuk mengulangi, fa makruhun, makanya demikian dibenci. Lakin idza ata li'aridin ka salati janazatin wa huduri majlis ilmin. Akan tapi beliau dibolehkan jika karena ada suatu kondisi tertentu yang sifatnya kejadian yang tanpa disengaja, seperti kasolati janazah, seperti adanya pelaksanaan sholat janazah ataupun menghadiri majelis ilmu. Ya, sebagai contohnya seorang, ya, mungkin datangi majelis ilmu di suatu tempat, ya, dalam keadaan dia sudah melaksanakan sholat, ya, pada perjalanan menuju tempat tersebut, ternyata di sana mendapati jamaah, ya, jamaah sholat pada sholat yang dia telah melaksanakannya, maka di situ dia, ya, disyariatkan untuk ikut sholat berjamaah bersama dengan mereka. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa tustahabbu al-i'adatu walau lam yudrikha min awwaliha. Dan disunnahkan untuk mengulanginya. Jadi untuk mengulangi sholat yang telah dilaksanakan ketika dia mendapati kondisi yang semisal tadi, jadi masuk ke masjid dalam keadaan sedang dilaksanakan sholat berjamaah dan dia sendiri sudah melaksanakan sholat tersebut. Walau lam yudrikha min awwaliha, meskipun dia tidak mendapati jamaah dari awalnya, dari rakaat pertama, dari takbir bersama imam. maka dia tetap disyariatkan untuk ikut dalam sholat tersebut. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa fihi di antara faedah hadis ini, jawazu i'amatil mutanaffili bil muftaridi. Di antara faedah hadis ini, dibolehkannya seseorang yang melaksanakan salat sunnah mutanaffil untuk mengimami orang-orang yang melaksanakan salat wajib, salat fardu. Baik, dan masalah ini di sana ada pendapat yang lain, pendapat yang berbeda, tetapi ini yang rajih ya, berdasarkan kisah Muadz ini. Sisi yang menunjukkan bahwa beliau ketika mengimami ya, dalam keadaan melaksanakan salat sunnah sesuai yang sudah disebutkan tadi, bahwa beliau tidak mungkin untuk meniatkan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau mengetahui keutamaannya ya, untuk beliau meniatkan salat sunnah kemudian ketika mengimami kaumnya meniatkan salat wajib. Juga sebagaimana hadis yang disebutkan, idza uqimatus shalah fala salata illa al-fariidhah, menunjukkan bahwa apa yang beliau lakukan ketika bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat wajib. Kemudian wa fihi hirsu Mu'adin 'alal ilmi wal khair. Dan pada hadis ini terdapat faidah yang menunjukkan semangatnya Mu'ad ya, Mu'ad ibn Jabal terhadap ilmu dan terhadap kebaikan. Karena beliau tidak ingin untuk tertinggal dari keutamaan ya, salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentunya hal ini tidak bisa dibandingkan dengan salat bersama siapapun dari manusia. Bagaimana beliau bisa belajar terkait dengan tata cara salat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga perkara-perkara yang lainnya. Dan ini juga ya, menjadi pelajaran penting bagi kita, karena mungkin kauman kita apalagi dengan berbagai fitnah, godaan, baik itu yang terkait dengan godaan syahwat dengan beragam jenisnya, demikian pula godaan syubhat ya, perkara yang sangat-sangat besar pengaruhnya untuk menggoyahkan ya, keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, yang terkadang sebagian dari fasilitas-fasilitas modern yang ada di masa kita menjadikan lemahnya ya, semangat untuk menuntut ilmu. Di antara manusia banyak yang menganggap bahwa apa-apa yang mereka dapatkan di medsos itu sudah mencukupi ya, dari pentingnya untuk mendatangi majelis ilmu. Bahkan terjadi ya, pada sebagian majelis dalam keadaan ya, sang penyampai materi memberikan materi dengan semangat, ternyata yang hadir ya, membuka fasilitas-fasilitas tadi yang menunjukkan tidak adanya ihtimam ya, terhadap ilmu syar'i. Juga terkadang terjadi ya, meskipun kadarnya lebih mending daripada yang sebelumnya, Ya. Begitu selesai materi, mau minta tanya jawab langsung buka WhatsApp. Iya, oke. Lah apa fungsi dan faedah adanya mau minta tanya jawab? Apakah ini bukan ilmu? Dan juga yang sangat disayangkan, termasuk di antara hal yang tidak bagus dalam adab thalabul ilm adalah yang biasa ya, berlambat-lambat mendatanginya. Ya mungkin saja beralasannya lumayan daripada tidak datang. Ya dapat 5 menit, 3 menit kan sudah dapat keutamaan majelis ilmu. Ini perkara yang perlu untuk diperbaiki dalam adab kita menuntut ilmu. Kita mungkin yang rata-rata datang dari jauh, Allahu a'lam, ya bi niyatina, ya. Keumuman kita, ya saya sampaikan keumuman kita datang ke tempat ini dalam rangka untuk ingin menjaga keistiqomahan agama kita. Dan hal yang patut untuk disyukuri, ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan yang tidak Allah berikan kemudahan ini tempat-tempat yang lainnya kecuali sedikit. Allah berikan kemudahan di samping kita bisa mendapatkan ilmu di majelis-majelis ilmu, juga kemudahan untuk bisa mendapatkan ma'isyah. Yang jika dibandingkan di tempat yang lain, hal yang demikian tidak mudah. Sehingga tentunya sangat disayangkan kalau perkara ma'isyah ini menjadi sesuatu yang melalaikan dari majelis ilmu, atau bahkan menjadi tujuan yang utama datang ke tempat ini. Ya, di sana banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih menjanjikan. Ya, yang kita sangat khawatir jika kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini tidak disyukuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabutnya. Kita melihat atau mungkin mendengar berapa banyak yang dulu di antara marakiz al-ilm, ya markas-markas ilmu, banyak didatangi oleh para tulab, bahkan skupnya dari berbagai negara datang ke tempat tersebut untuk menimba ilmu. Namun terjadi apa yang terjadi, sekarang tempat tersebut tinggal cerita. Tentu kita tidak menginginkannya seperti itu terjadi di tempat kita. Maka jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kenikmatan ini dikarenakan sebab yang datang dari kita tidak bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Semuanya dari kedua belah pihak, ya dari kalangan para suami hendaknya menyemangati para istri di dalam memanfaatkan nikmat ini. Demikian pula sebaliknya, ya, para istri menyemangati suami di dalam mensyukuri nikmat ini. Kita menginginkan anak-anak kita untuk semangat belajar, tapi mereka melihat sisi ketidaksemangatan kita di dalam belajar. Terus siapa yang hendak dicontoh? Kita lihat di sini Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau tidak ingin tertinggal dari keutamaan salat berjamaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan faedah yang demikian banyak yang beliau bisa mendapatkannya. Kemudian waqad warada, dan telah datang di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasanun sahih, dan pada imam yang lainnya yang meriwayatkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan Mu'adz, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal, bahwa paling berilmunya dari umatku tentang hukum halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan ini ya tanda keutamaan yang sangat besar yang Allah karuniakan kepadanya. Mu'adz ya, ketika Nabi SAW datang ke Madinah pada usia remaja atau hampir dewasa, namun ya beliau ya tidak ingin tertinggal dari keutamaan untuk menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin kalau kita lihat keumuman ya, para pemuda di masa kita khususnya, mereka tidak ingin ya kehabisan usia muda mereka kecuali dalam keadaan yang dicurahkan pada apa yang mereka inginkan. Namun di sini Mu'adz bin Jabal mencurahkan ya, semangat mudanya untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau meraih apa yang beliau raih dari keutamaan sebagaimana pujian datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tahunya tentang halal dan haram di tengah umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa kana bu'du qaumihi anil masjidin nabawi qadran milin li'annahum fil awali, adalah jarak kaum beliau Bani Salimah ya dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 1 mil, dikarenakan mereka tinggal di dataran tinggi yang ada di Madinah. Dan tentu jarak 1 mil ini butuh waktu di dalam menempuhnya. Ya. Beliau Mu'adz bin Jabal salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salat beliau. Ya, belum lagi beliau sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan untuk melaksanakan salat Isya di waktu yang utama. Ya, meskipun beliau terkadang melihat kondisi yang ada pada para sahabat sehingga terkadang beliau menyegerakan pelaksanaan salat Isya di awal waktu, ya, akan tetapi seringnya beliau melaksanakannya di waktu yang utama, di akhir dari sepertiga malam yang pertama. Di sini menunjukkan bagaimana mereka Bani Salimah sabar untuk ya menunggu Mu'adz, karena mereka ya menginginkan Mu'adz sebagai orang yang dipandang oleh mereka paling utamanya di kaum mereka ini yang memimpin salat mereka. Ya, meskipun mereka sekali lagi harus menunggu kedatangan Mu'adz bin Jabal selesai salat bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah pada Ta'sisul Ahkam terkait dengan perkara ini, beliau menyebutkan alasan sebagian ulama yang menyatakan mungkin karena di kalangan kaum Mu'adz ya Bani Salimah tidak ada yang mampu untuk menjadi imam, ataupun bacaannya ya tidak sebanyak bacaan Mu'adz ya. Ini hal-hal yang lemah ya. Sebagaimana kita ketahui para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, mereka berupaya untuk yakni bersemangat menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian menghafalnya, dan terdepannya tentunya dalam hal ini adalah yakni kitabullah Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ya di kalangan para sahabat yang menguasai ya, Al-Qur'an baik, ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan sendiri, ada beberapa, akan tetapi hal yang demikian tidak menghalangi untuk sebagian mereka mengimami sebagian yang lain. Hanya saja ya, kalau kita lihat penjelasan Syekh Ahmad An-Najmi, mereka menginginkan bahwa yang mengimami mereka adalah orang yang paling utama di antara mereka, sehingga mereka pun ridha untuk menunggu kedatangan Mu'adz ibn Jabal yang bersama dengan yakni salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, insyaallah kita lanjut hadis berikutnya pada kesempatan mendatang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.